Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang kedua dari Khairani di Jakarta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi wasallam. Maaf Buya, saya mau bertanya, apa hukumnya ulama berpolitik? Sebab ada sebagian orang yang menilai negatif ungkapan itu dengan alasan karena keagungan ulama akan ternodai jika terjun dalam politik. Benarkah demikian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpolitik itu artinya mensiasati, artinya begitu. Siasat fid din wad dunya, siasat fi riayatil ummah. Artinya memang dalam mensiasati itu penting. Mensiasati anak kita agar benar, mensiasati rakyat agar bisa baik, itu harus. Tapi di saat siasat itu digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, jadi salah. Politik itu artinya bersiasat, menyiasati umat agar benar. Bukan untuk menyiasati agar dirinya itu bisa mengumpulkan kekayaan dan seterusnya. Maka berpolitik itu, kalau dikembalikan kepada dasar berpolitik, ya seharusnya ulama juga bisa berpolitik. Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab, pakar bernegara beliau. Bagaimana beliau punya tasawuf untuk batu loncatan dan sebagainya. Sebab yang namanya agama mahal, mohon maaf ya. Yang namanya agama itu mahal, agama mahal. Mau dagang saja kalau takut gak laku pakai, demi Allah kok. Kalau sudah deketi pemilihan-pemilihan, lihat pesantren mulai makmur kan. Datang ke kiai sama ustadz, assalamualaikum dan sebagainya, ustadz bagaimana, masya Allah, tolong doain, saya ingin punya program membangun 1000 masjid, saya ingin bangun dengan pondok dekat sama kiai, begitu. Alhamdulillah di sini tidak ada, karena calon-calon pada baik-baik, tidak berani datang ke sini itu. Alhamdulillah tidak ada calon datang ke sini, ini negeri aman, negeri al-bahjah ini adalah, ini adalah mendukung, ini adalah yang perjuangan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi di sini aman. Kita harus pertahankan negeri ini, persatuan dengan benikanya, bermacam-macam, beraneka ragam. Makanya kita tidak masuk hiruk pikuk permusuhan begitu. Makanya kita aman di sini. Makanya kami himbau kepada calon-calon, kalau datang ke sini yang manis, duduk ngaji di sini. Duduk aja insya Allah, nanti punya nilai sendiri. Duduk yang manis paling depan, calon gubernur, calon apa. Bukan di tempat kami, di tempat pengajian di mana-mana. Kami pengen bahasanya calon presiden kita, calon gubernur, calon bupati itu adalah orang yang melazimi pengajian 60-20 tahun. Wah, kira. Ngaji 20 tahun. Tukang nyiram, tukang ngasih air lagi. Waduh, hebat lagi ini. Yang bingung adalah kebanyakan, berarti ada yang enggak ya. Kebanyakan saya enggak pernah kenal dia. Tiba-tiba muncul terbersih. Terbersih. Mulai kapan ini? Pembela bangsa dan umat. Simbol kebangkitan. Wah, serem banget ini. Siapa yang bilang? Oh, tiba-tiba saja ini. Maka, nah, bagaimana ulama berpolitik, singkat saja. Ulama berpolitik Anda harus waspada. Kalau Anda mampu dan Anda bisa, Anda masuk. Tapi kan syarat kendaraannya salah kan. Jadi demokrasi itu kendaraan. Sekarang enggak ada di Indonesia kendaraan cuma demokrasi. Anda enggak apa-apa pakai truk reyok itu enggak apa-apa, sudah. Tapi kamu harus waspada. Ingat, jangan sampai ada jeblos. Berpolitik tapi rusak. Sebab sekarang kan apakah boleh kita sekarang mencalonkan pemimpin sementara suasana politik kayak begini dan cara mengangkat pemimpin dengan cara yang salah. Lu memang kendaraannya enggak ada kecuali melalui jalur politik yang namanya demokrasi, ya harus masuk di situ ikut. Kalau enggak nanti bagaimana? Anda harus ikut demokrasi karena memang adanya kendaraannya yaitu. Kalau seandainya ada cara yang lain selain demokrasi, harus kita anut dong. Sementara di sini harus demokrasi. Maka seorang ulama boleh saja berlomba di situ. Ulama Anda kalau mampu, Anda. Kalau saya enggak mampu. Kalau saya bukan ulama lagi. Kalau saya seru enggak, saya belum mampu. Berat sekali di situ, banyak jebakannya, banyak ranjonya, banyak duri-durinya. Oh, serem di situ. Kalau ada seorang kiai, seorang ustaz, seorang tokoh punya kecemburuan kepada umat, kemudian ingin membangun bangsa ini, lalu dia mengedepankan, mencalonkan, ya silakan. Kita doakan semuanya. Asalkan tujuanmu adalah Allah dan Rasulnya. Beres. Dan kita ingin orang-orang semacam itu. Dan kami menghimbau kepada siapapun yang mendengar suara ini, kalau Anda punya kemampuan, Anda boleh naik. Tapi ingat, kemudian nanti yang mendukung Anda, cara, jadi gini ya, caranya harus baik. Kemudian yang mengusung Anda pun adalah kelompok yang baik, sebab urusannya dengan teman lagi. Jadi masalah berpolitik, Anda kalau berkawan dengan yang tidak baik, Anda akan masuk wilayah ketidakbaikan. Biarpun Anda baik, yang membisikkan ini penting, makanya teman itu penting. partai apa yang mengusung dirimu, biarpun kamu orang soleh wali kutub bisa berjalan di atas air, kalau yang mengusungmu adalah partai yang enggak benar, maka anda tidak mau akan diatur, anda akan dibisiki. Ini harus kawan itu. Jadi boleh saja politiai berpolitik, karena politik tujuannya adalah untuk mengatur bangsa dan negeri ini, makanya jangan suudun deh. Kalau ada kiai masuk itu semoga benar niatnya, kita tidak pengen, kita tidak tahu kok niatnya seseorang. Kalau ternyata ada kiai itu dulu baik, setelah berpolitik menjadi tidak baik, yaitu adalah kiai sesat kepleset gitu saja. Tapi kalau niat orang niat baik ya jangan dicurigai. Walah bohong kiai, bohong banyak contohnya. Dia yang dulu kan jelek, ini bisa saja tidak jelek. Tapi kalau anda saya himbau jangan deh. Anda mendukung, anda mencari calon, sekolahkan anak yang ambil apa, pendidikan yang hebat, tinggi, yang akhlaknya baik, itu saja yang anda jadikan ganjo atau senjata untuk maju, anda yang mendukung di belakangnya, selesai. Kalau anda yang suka ngurusi pesantren, saya ingat suatu ketika ada seorang gubernur, di mana waktu itu, di sebuah gubernur cerita, Alhamdulillah sekarang ada diresmikan lagi pondok baru, semoga kiainya bisa kerasan dan betah di pondok. Sekarang banyak pondok ditinggalkan kiainya pada jadi DPR. Itu gubernur itu. Pak siapa waktu itu? Pak Aswin. Pak siapa orang Pak? Siapa? Saya tidak namanya gubernur, saya lupa. Jadi wah ini menarik sekali, kalimatnya pendek tapi nyelekit itu. Semoga kiainya betah ditinggal di pondok, sebab sekarang banyak kiai ninggalkan pondok pada jadi DPR. Ini kalimat yang bisa jadi pelajaran buat kita. Kalimat hikmah deh itu. Insyaallah. Saya dengar sendiri seorang gubernur kan. Jadi, wahai para ustadz, santri, umat, jaga umat ini. Berpolitik mungkin Anda bisa mencalonkan orang lain yang bisa baik dan sebagainya. Tapi kalau Anda sebagai seorang tokoh, sebab di situ sangat pelik sekali, seram. Kemudian Anda sebagai suri toladan, takut yang ditiru adalah ketidakbaikannya sehingga menjadi tidak baik. Tapi pada dasarnya boleh berpolitik, asalkan dia benar dan tujuannya benar. Dan caranya benar, maka itu akan menjadi keberkahan untuk bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab.